dari kitab Al-Aqidah Al-Mufidah, khusus membahas masalah sirkat tafdhil. Soal jamaah tafdhil ala sabil al-misal. Jemaah tafdhil sebagai contoh, yaquluna nahnu nuridu an nasira ala manhaji ahlussunnah wal jamaah. Kata dia, kata mereka, kami itu berniat, berkeinginan untuk di atas manhaji ahlussunnah wal jamaah. Begitu kata mereka. Walakin ba'duhum qad yukhti. Tetapi sebagian mereka telah banyak salah. Ya, kesalahannya kesalahan-kesalahan fatal, kesyirikan, kebidahan dan semacamnya. Faya kurun, kata mereka, kaifa tahkumuna alaina wa tuhasiruna minna. Ini penting, karena nanti prakteknya bukan hanya jamaah tafdhil. Semuanya gini bilangnya. Ya. Kan dia berpikir untuk di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Tapi salah. Ketika ditahzir, ketika disalahkan, dia mereka berkata, ya syekh, mereka berkata, gimana kalian menghukumi kami? Bagaimana kalian menghukumi kami? Bagaimana kalian mentahzir kami? Ya. Kurang kan kami niatnya juga sama. Ingin di atas ahli sunnah. Tidak ya, gimana ini permasalahannya kalau begitu? Nanti saya bacakan beberapa fatwa para ulama yang mungkin sebagian orang tidak tahu. Tapi insya Allah kita baca secara lebih kaidah. Tambahan. Jawab dari siswa Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, jamaah tabligh. كتب عنهم ممن ذهبوا معهم ودارسوهم. Telah menulis tentang mereka, telah menulis tentang keburukan-keburukan mereka, orang yang pernah pergi bersama mereka dan telah mempelajari kelompok mereka. Ya, banyak. Iya, mereka kata beliau wafat kesalah allati indahum, sehingga mereka itu hanya sekedar tahu, tapi sangat-sangat tahu tentang kesalahan-kesalahan yang mereka beliau. Iya, karena mereka pernah pergi dan memang telah mempelajari kelompok tersebut. Kata beliau, fa'alaikum man taqra'u ma kutiba anhum liyatabayyana lakumul hukma fi hadha. Maka kewajiban atas kalian, haruslah kalian membaca kitab-kitab yang telah menerangkan tentang hakikat mereka. Lian tabai ialah kumul hukum pihaka, agar jelas bagi kalian hukum tentang mereka ini. Di antaranya yang saya ingat di dalam kitab Qutbiyah, beliau di situ menerangkan tentang kebobrokan usul sitah yang ada dalam jamaah tafdhil. Ya. Harusnya punya usul sitah. Usul salasa, waidul arba'ah, usul sitah ada loh usul. Sebagaimana NU itu punya juga fathul majid. Ya. Yang saya arti minta beli fathul majid ke apa pondok Safiyah. Beda fathul majid. Usul sitah mereka itu diantaranya pertama la ilaha illallah atau la ilaha illallah, tapi apa sebatas tauhid rububiyah semata. Yang kedua diantara usul sitah mereka adalah al ilmu. Ilmunya apa sebatas ilmu fadhail, tidak membahas ilmu masail. Nanti insyaallah kita baca kalau ada kesempatan di sore atau di malam. Insyaallah kita berdua. Iya. Dan saya bacakan sekarang semisal bukan perkataan apa namanya Ustaz Fauzan. Ini tulisan dari Syekh Rabi' hafizahullah taala yang kita ambil dari September ini dari internet. Iya. Beliau menerangkan kepada kita tentang fatwa Syekh Ibbas yang dulu pernah disebarkan zaman kecil. Ya, ketika Syekh Ibbas ditipu oleh mereka, ya, sehingga memberikan seperti pujian kepada mereka. Kemudian setelah itu ternyata Syekh Ibbas sebelum meninggal, beberapa waktu sebelum meninggal, beliau merujuk-rujuk, bahkan tahdir satu-satu, tapi dia disebar yang kedua oleh mereka. Ya. Saya bacakan yang pertama fatwa Syekh Ibbas. Kata Syarif Subhanallah, akhir fatwa Syekh Ibbas, Abdullah Ibbas, tahdiri min jamati tabdil. Kata beliau, suida samahat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah an jamati tabdil. Syekh Ibbas pernah ditanya tentang masalah jamaah tabligh. Faqala sa'il, berkata penanya, "Nasma'u ya samahat Syekh an jamaah tabligh wa ma taqumu bihi min da'watin, fa hal tansahuni bil inhiraf fi hadhihi jamaah? Arju tawjihi wa nushhi wa radhiyallahu ma'tubatakum wa ma'tubatakum." Kata penanya, "Ya Syekh, kita banyak kita dengar tentang jamaah tabligh dan dakwah yang dilakukan oleh dia, oleh mereka. Apakah engkau menasihatkan aku untuk bergabung dengan mereka? Aku harapkan bimbingan dan nasihatmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepadamu." Fa'aja basyri Syekh Ibbas rahimahullahu ta'ala berkata, pertama kata beliau, ya, enggak ada kata pertama. Kata beliau, "Kullu man da'a ilallahi fahuwa muballigh." Semua yang berdakwah ke jalan Allah itu semuanya muballigh. Karena Rasulullah menyatakan, "Balligh anni walau ayat." Sampaikan kepada aku walaupun sebuah ayat. Semua yang menyampaikan ilmu yang dakwah itu muballigh. Lakin jangan aku tabligh al-ma'rufah al-hindiyah 'indahum khurafat 'indahum ba'd al-bid'ah wa syirkiyat. Tetapi jamaah tabligh yang dikenal yang datang dari India itu, India, Pakistan, Bangladesh, sumbernya India, Muhammadiyah. Eh, 'indahum khurafat, pada mereka ada khurafat-khurafat. Khurafat tahu kan ya? Apa khurafat? Keyakinan aneh. Innahum ba'dul bid'ahi wasyirkiyah. Dan pada mereka itu ada berbagai macam perbuatan bid'ah dan kesyirikan-kesyirikan. Fala yajuzul khuruj ma'ahum. Tidak boleh khuruj bersama mereka. Tapi beliau masih catatan di sini, dan catatan ini akan diterangkan oleh si Rabi Hafizahullah. Kata beliau, "Illa insanun indahu ilmun yakhruju liyunkir alaihim wa yu'allimuhum." Masih ada catatan di sini, kecuali orang yang punya ilmu ikut bersama mereka untuk mengingkari mereka dan menjadi mereka ilmu. Itu perkataan Syekh Ibbas rahimahullah ta'ala, dan saya potong kebanyakan. Bahwasanya jamaah tabligh itu termasuk 72 golongan yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suida sama tu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ahsanallahu ilaik, hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi istiraqil umam. Hadis Nabi SAW tentang perpecahan umat satafariku ummati ala 73 firqatan illa wahidah. 72 golongan akan tercepat terpecah di 3 golongan, yang satu selamat, yang 72 masuk neraka. Fahal jama'atu tabril ala ma'indahum min syirkiyatin wa bid'ain wa jama'atu ikhwanil muslimin ala ma'indahum min tahassubin wa syaqqal 'asa ala ulati al-umur wa ada musami wa ta'a hal hatain li tibqatain tadkhul. Tanya langsung, apakah jamaat tabligh yang di sana ada kesyirikan-kesyirikan, perbuatan-perbuatan bid'ah yang ada pada mereka, dan ikhwan muslimin yang pada mereka juga ada tahassub hizbiyah, dan mereka juga telah memecahkan tongkat ini, memecahkan persatuan kaum muslimin, berontak kepada ulatul umur, tidak taat, tidak mendengar apa yang diperintahkan oleh pemerintah muslimin, apa dua kelompok ini masuk 72 golongan itu? Fajal wa qabarallahu lahu wa tazammadahu biwasi rahmatihi, kata beliau, tadkhul bisintain wa sudain. Iya, masuk ke dalam 72 golongan. Man khalafa aqidat ahli sunnati dakhala bisintain wa sudain. Barang siapa yang menyelisihi manhaj ahli sunnah, maka masuk ke 72 golongan tersebut. Kemudian di antara yang berfatwa seperti ini juga, atau sebelumnya tadi saya janjikan, ada pun perkataan Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala yang menyatakan tidak boleh ikut bersama mereka kecuali orang punya ilmu dan akidah yang benar, ngajari mereka, nasihati mereka, ngajari mereka. Dikasih tahrik oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, kata Syekh Rabi' rahimallahu syekh, falau kanu yakbaluna nasaih wa tawjih min ahli ilmi lamma kana hunaka harajun fil khuruj min amahum. Mudah-mudahan Allah merahmati syekh. Kalau seandainya dia masuk tabligh itu menerima nasihat, menerima bimbingan dari orang-orang berilmu, niscaya enggak apa-apa berangkat bersama mereka keluar. Lakinil waqi' al-mu'aqqad annahum la yaqbaluna nushan. Tapi kenyataan yang ada, mereka itu menerima nasihat. Wa la yarji'una an batilihim. Dan mereka tidak merujuk dari kebatilan mereka. Li syiddati ta'assubihim wa ikhba'ihim li ahwa'ihim. Karena sangat-sangat mereka itu ya fanatik golongan, dan sangat-sangat mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan kenyataan demikian ya, sulit. Ya, bodoh solo. Apa? Kalau anak di sana itu panjangan dab dab sampai jamah dab dab dab dab. Yang kedua, fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Syekh Muhammad bin Ibrahim. Kata beliau, ini tulisan beliau, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, min Muhammad bin Ibrahim ila khatat sahibi sumul maliki al-amir Khalid bin Su'un rais diwan al-maliki al-waqar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd, kata beliau, faqad talaqaytu khitaba sumukum wa ma birafqih. Ya, kata beliau, aku telah menerima surat dari Anda, dan aku khawatiran yang Anda berikan kepada kami. Wa huwa al-iltimasul marfu' ila maqam hadat as-sahibil jalal al-malik al-mawfa' min Muhammad Abdul Hamid al-Qadiri wa Syekh Ahmad Nurani wa bi salam al-Qadiri wa Su'ud Ahmad Ahlawi hawla talabihim al-musa'adah fi masru'i jamiyatahum allati sammuha kulit da'wah taqdir al-islamiyah. Ini yang berkaitan dengan proposal. Lah, intinya proposal yang sampai kepada Amir, ya, yang proposal ini untuk bangun sekolahnya tabligh. Itu intinya. Maka Syekh Muhammad Ibrahim menjelaskan. Kata beliau, kadzalikal kutaybat al-marfu'ah dimna risalatihim wa arada li sumuikum anna hadhihi al-jam'iyyah la khaira fiha. Atau wa arada. Demikian juga sampai kepada saya kitab-kitab kecil yang mereka berikan kepada antum, kepada Amir. Maka kata beliau, wahai murid, maka aku sampaikan kepada engkau sekarang, anna hadhil jamiyyah la khaira fiha, pada kebaikannya. Fa innaha jumu'iyyatun bid'iyyatun dhalalah wa dhalalah. Karena ini kelompok yang apa namanya? Bid'ah dan kelompok yang sesat. Wa bi qira'atil kutaybatil murafaqah bi khatayahum wajadna tashtamil 'ala dhalal wal bid'ah wa da'wah ila ibadatil qubur wa syirk. Dan setelah kami baca kitab-kitab kecil yang ditulis oleh mereka yang hari tabdil itu, kami dapati kitab-kitab tersebut pun penuh dengan bid'ah, dengan kesesatan, dan berdakwah kepada kuburan dan kesyirikan. Al-amru alladhi la yas'u syukutu anhu. Ya, ini masalah kata beliau yang tidak bisa biarkan. Walidha fasanakum insya'Allah birati alaiha bima yakshifu dalalaha wa yadfa'a batilaha wa sallallahu alaihi wa sallam dinahu wa yuli kalamatahu wa sallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Kemudian ketiga, fatwa dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang jamur tafsir. Suila rahimahullah ta'ala ditanya Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani, ma ra'yukum fi jamaah tafsir? Ya Syekh, apa pendapat engkau tentang jamur tafsir? Hal yajuz li talib al-ilmi aw ghayrihi an yakhruja ma'ahum yad'u da'wata ila Allah? Apa boleh seorang talib ilmi ikut bersama mereka? Ya. Khuruj berdakwah ke jalan Allah. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan, jamaah tabligh لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Al-Albani, jamaah tabligh itu tidaklah berdiri di atas manhaj Al-Qur'an dan Sunnah. وإذا كان الأمر كذلك وذلك أدانيه فلا يجوز الخروج معهم. Tidak boleh ikut khuruj bersama mereka. Lianahu yunafi manhajana fi tabligina li manhaj salafus salih. Karena itu berarti menyelisih manhaj kita. Manhaj kita, ya, yaitu berdakwah di atas ini. Kata beliau, fa fi sabili da'wati ila Allah yakhruju al-alim. Untuk berjalan berdakwah di jalan Allah itu yang keluar adalah seorang yang alim. Amma alladhina yakhrujuna ma'amahum fa'a'ulai wajibuhum an yalzamu biladahum wa an yatadarasu al-ilma fi masajidihim. Adapun mereka-mereka ini yang khuruj itu, terhutab dari itu, kewajiban mereka atas Syekh, sudah tetap ayah tinggal di negeri-negeri mereka, belajar ilmu di masjid-masjid mereka, yang segera keluar kemana-mana, dan seterusnya. Allah Ta'ala Nasar itu panjang, ini seperti itu. Ada tambahan sedikit. Kata Syekh, pada waktu jamaah di tabligh sufi atau tasriyah, kata beliau. Ya. Dakwah yang dibawa oleh jamaah tabligh itu adalah sufiyah gaya baru. Sufi modern, punya modern gaya baru. Dan terus Allah Ta'ala. Yang berikutnya, yang keempat. Fatwa Syekh Abdul Razzaq Afifi. Abdul Razzaq Afifi. Beliau ditanya tentang masalah keluar urut bersama jamaah tabligh. Kata ini keras sekali. Syekh Abdul Razzaq Afifi. Kata beliau, al-waqi' annahum mubtadi'un muharribun wa ashabu turukin qadiriyah wa ghairihim. Ya, yang ada kenyataan yang ada kata beliau, mereka yang zaman tabligh ini mubtadi'ah ahlu bid'ah muharrif, orang yang senantiasa mentahrif. Ya, Allah alam ini apa salah cetak disebut muharrif, muharrifun orang yang leweng. Kalau muharrif orang yang senantiasa mentahrif, menyelewengkan ayat-ayat Allah. washabu turuki qadiriyah, dan mereka itu pengikut tarekat qadiriyah. Kata beliau, wa khurujuhum laysa fi sabilillah, khurujnya mereka itu bukan di jalan Allah, walakinnahu fi sabilil Ilyas, tapi di jalannya Muhammad bin Ilyas. Syabrat Al-Fifi termasuk syekhnya para ulama Saudi. Para ulama Saudi kebanyakan berguru kepada Syabrat Al-Fifi. Allah Ta'ala al-Suad. Itu tentang kisah tabligh diantaranya. Allah Ta'ala al-Suad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.